Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Rajab 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis ke-5 dari babul haid, atau hadis ke-43 dari tasalsul al-musannif, yang menunjukkan kepada kita sebuah riwayah yang datang dari Mu'adzah, seorang tabi'in, murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau alaiha rahmatullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi as-salah? Kenapa seorang yang haid diperintahkan oleh Allah azza wa jal untuk mengqada, mengganti puasanya, sementara mereka tidak diperintahkan untuk mengganti salatnya? Maka dijawab, yang didasari dengan tarbiyah sahihah, tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah an-nabawiyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, aharuriyatun anti? Apakah anti seorang khawarij? Karena pemahaman yang dimiliki oleh mereka adalah pemahaman yang syiddah dan tanattu', berlebih-lebihan. Dan telah kita singgung apa yang jadi akidah mereka, kaum khawarij, yaitu ketika mereka mewajibkan kepada para nisa mereka, para wanita mereka, untuk mengganti pula salat-salat yang mereka tinggalkan, yakni pada para wanita yang haid. Dan akidah ini adalah akidah yang masyhur di sisi kaum ekstremis dari kalangan al-khawarij, yang bersumber dari daerah Harura yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan di sini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Mu'adzah bintu Abdullah al-Adawiyah menafikan pada dirinya, lastu biharuriyah, aku bukanlah seorang khawarij, akan tapi yang ingin aku tanyakan adalah kenapa hal tersebut dijadikan sebagai sebuah syariat. Hanya sekedar as-su'al, bertanya, al-istifsar, ingin mengetahui apa hikmahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dengan kaidah yang umum, kana yusibuna dhalik, dahulu kami mendapati haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun para wanita yang haid tersebut, nu'maru biqada'i shaum, diperintahkan untuk mengganti puasa, wala nu'mar biqada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat, mengganti salat. Maka sami'na wa ata'na, mendengar dan taat dari apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa kita gali terlebih mendalam apa hikmah di balik syariat ini, apa hikmah di balik syariat tersebut, dan yang semisalnya. Dan alhamdulillah, faedah yang berkaitan dengan hadis ini pula telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hanya sedikit mengulang dan memurajaah. Ya, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam kitabus shalah yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babul mawaqit. Kitab yang baru dan bab yang baru. Kitabus shalah, as-salatu lughatan, as-salah kalau ditinjau dari sisi al-lughah, dari sisi bahasa, memiliki makna ad-du'a. Kemudian apabila ditinjau dari sisi syar'an, banyak ta'rif, definisi-definisi yang disebutkan oleh para fuqaha kembali kepada satu titik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, as-salatu syar'an atau keistilahan ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin ma'lumah, sebuah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah ma'lum, yang telah kita ketahui, ma'ruf, dikenal. Awaluha takbir, gerakan yang pertama kali dimulai adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Wa akhiruha taslim, dan gerakan yang paling terakhir adalah assalam. Disebutkan oleh sebagian al-fuqaha, muftatihah bittakbir wa mukhtatimah bittaslim. Salat itu adalah ibadah yang dibuka, diharamkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya halal, bertanda dengan takbiratul ihram, adanya takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama kali, yang sebelumnya orang dihalalkan untuk makan, minum, berbicara, bercengkerama dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang mubah dan halal. Ketika dia sudah mulai Allahu Akbar, tanda di mana dia diharamkan untuk melakukan itu semua. Ketika awal pertama kali Allahu Akbar, dia tidak boleh makan. Haram bagi dia untuk minum, haram bagi dia untuk bercengkerama, ngobrol, diskusi dan yang seterusnya. Ini tanda salat telah ditunaikan. Yang menghalalkan dia apa? Mukhtatimah bittaslim. Mengkhatamkan keharaman dari makan, minum dan yang seterusnya adalah at-taslim, salamnya dia, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Maka dengan salamnya dia yang sebelumnya diharamkan perkara-perkara yang halal, kemudian setelah itu diperbolehkan lagi, diizinkan lagi setelah dia salam, makan, minum dan yang semisalnya. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang berkaitan dengan as-salah disebutkan oleh Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, wa hiya afdalul a'mali ba'da syahadatain. Ini merupakan amalan yang paling utama setelah dua kalimat asy-syahadah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, arkanul Islam khamsah. Yang paling pertama rukun Islam adalah asy-syahadah. Kemudian yang kedua adalah as-salah. Maka pentingnya syahadah berada di urutan pertama, karena itu adalah pintu gerbang seorang masuk ke dalam Islam, pintu gerbang seorang masuk ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Setelah masuk ke dalam pintu gerbang tersebut yang ditandai dengan kalimatus syahadah atau asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang paling utama adalah as-salah. Maka afdaluha ba'da asy-syahadatain, yang paling utama setelah dua kalimat asy-syahadah. Wa man jahada wujubaha kufrun bil ijma'. Dan barang siapa yang menganggap salat tersebut hukumnya tidak wajib, maka dia telah kufur bil ijma', dengan kesepakatan al-ummah, dengan kesepakatan kaum al-muslimin. Kalau dia meyakini salat itu bukanlah sesuatu yang fardu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian kata beliau, wakhtulifa fi kufri man tarakaha tahawunan, wakhtulifa fi kufri man tarakaha tahawunan. Dan para ulama berselisih pendapat dalam hukum mengkufuri mereka orang-orang yang meninggalkan salat tahawunan. Tahawunan maknanya adalah takasulan, meninggalkan salat karena malas. Apa hukumnya orang tersebut? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan hanya dia melakukan perbuatan fasik, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Akan tetapi dia telah melakukan akbarul kabair, kabirah min kabair adzunub, dosa-dosa besar. Dosa besar yang telah dia lakukan ketika meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Dijelaskan oleh beliau, faqala Ahmad wal jumhur, al-imamu Ahmad, begitu pula jumhur dari kalangan muhaddithin, dari kalangan as-salaf, mengatakan bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat wajib tahawunan, takasulan, karena malas adalah yakfur. Dia kufur, keluar dari Islam. Wahuwa ijma'us sahabah, dan inilah kesepakatan yang dimiliki oleh ashabun nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Jadi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ternukil dari beberapa orang tabi'in, di antaranya dijelaskan oleh beliau di sini, wa lihadza qala Abdullah ibn Syaqiq. Oleh karenanya berkata Abdullah ibn Syaqiq, salah seorang dari kalangan tabi'in, thiqatun ma'ruf, kanu la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa shalah. Kanu ay ashabun nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarawna shay'an, tidak melihat tidak melihat sesuatu, tarkuhu kufrun, ketika seorang meninggalkannya dia kafir, illa shalah, kecuali seorang yang meninggalkan salat. Dia meninggalkan haji karena malas, uangnya melimpah, bisnisnya di mana-mana, tapi dia nanti saja. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih belum berpendapat bahwasanya orang tersebut kufur. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat tahawunan, meninggalkan salat wajib karena malas, mementingkan tidur nyenyaknya, mementingkan bisnisnya, mementingkan tokonya, dan yang semisalnya dari perkara-perkara duniawiyah. Kufrun, dia telah kafir, keluar dari Islam. Kanu la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpendapat ada seorang yang meninggalkan sebuah amalan akan kafir. Tidak ada sama sekali, kecuali dalam perkara as-shalah. Yang dia tinggalkan adalah salat. Kalau yang dia tinggalkan haji, yang dia tinggalkan mungkin zakat karena malas, tidak mengeluarkan, atau tidak berpuasa karena malas, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menghukumi mereka sebagai seorang yang kafir. Tapi kalau salat, mereka sepakat. Dan kesepakatan para sahabat ini dinukilkan seperti yang tadi telah saya sebutkan, Abdullah bin Syaqiq, begitu pula dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seperti tersebut di dalam Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Lalakai. Ternukil di situ Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga menukilkan ijma'us sahabah ala kufri man taraka shalah tahawunan. Begitu pula ternukil dari Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, atau Al-Imam Ishaq Ibn Rahawih, di dalam Ta'zim Qadris Salah. Dan ternukil pula ijma'us sahabah kufurnya mereka meninggalkan salat karena malas oleh Al-Imam Ibn Nasr Al-Marwazi. Al-Imam Ibn Nasr Al-Marwazi, begitu pula ternukil dari Al-Imam Ibn Hazm, seperti di dalam Al-Muhalla jilid kedua halaman ke-242, dan ternukil pula dari Ibn Taymiyah dan murid beliau Ibn Al-Qayyim. Mereka semua ini berpendapat bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah ijma, memiliki sebuah kesepakatan bahwasanya meninggalkan salat tahawunan karena malas adalah kafir. Begitu pula a'immah as-salaf di zaman kita yang menukilkan ijma' ini adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz di dalam fatwa beliau. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebuah fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan hal ini adalah ketika beliau ditanya, dan ini ternukil pada Majmu'ul Fatawa jilid ke-28 halaman 308. Beliau ditanya tentang seorang muslim yang meninggalkan sholat karena malas. Beliau ditanya, wahal yuqtal kafiran au musliman fasiqan? Apakah seorang yang meninggalkan sholat karena malas tadi dihukumi atau dipenggal lehernya, dibunuh dalam keadaan dia seorang yang kafir ataukah sebagai seorang muslim tapi fasik? Ada dua kemungkinan seperti dua pendapat yang telah kita isyaratkan tadi. Ada yang berpendapat hanya sekedar yang dia lakukan adalah perbuatan fisq, artinya dia muslim fasik meninggalkan sholat karena malas. Ada yang berpendapat bahwasanya dia adalah kafir. Maka ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang mereka ini harus diperangi, harus dibunuh, ditegakkan hukum had kepada mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memiliki azam, niat yang kuat untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat. Sholatul jamaah ditinggalkan, dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hal tersebut atau niat tersebut belum beliau realisasikan, menunjukkan apa? Besarnya qadrus shalah, kedudukan sholat ini dalam Islam. Maka ketika ada seorang yang meninggalkan sholat, apalagi muslim, mu'min, tahawunan karena malas, wajib diperangi, wajib dibunuh dalam hukum had. Apakah yang seperti ini dibunuh dalam keadaan dia kafir ataukah muslim yang fasik? Kalau sudah berkaitan dengan hukum had ini, bukan al-a'yan ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melihat tetangga kita enggak sholat ke masjid langsung kita penggal lehernya, lah ini kembali kepada pemerintah. Kita sekarang membahas dengan pembahasan ilmiah, pembahasan ilmiah yang artinya kita harus mengetahui hal ini. Sementara untuk menegakkan hukum tersebut, kita harus mengembalikan kepada para penguasa muslimin. Kalau di Arab Saudi, walhamdulillah hukum had ditegakkan. Bahkan jika terdapat beberapa toko, al-mahallat, al-baqalat, seperti Maksof dan yang semisalnya toko-toko sembako, ketika azan mereka masih buka, maka akan diproses secara resmi. Yang pertama, tokonya tidak boleh lagi dibuka. Yang kedua, pemilik tokonya, walaupun yang menjaga adalah anak buahnya tentunya, yang punya toko santai-santai di rumah, dipanggil dan dipenjara pertama kali. Sidang, nanti apa yang ditentukan oleh para qadhi, para hakimnya. Kalau dia harus dipenggal lehernya. Bukan perkara yang ringan, meninggalkan sholat. Maka Syekhul Islam ditanya, orang yang seperti ini dibunuh dalam keadaan kafir atau dia masih muslim tapi fasik? Fihi qawlan, dijawab oleh beliau alaihi rahmatullah. Di dalamnya terdapat dua pendapat. Wa aktsarus salaf, dan mayoritas dari kalangan ulama as-salaf, ala annahu yuqtal kafir, bahwasanya dia dibunuh dalam keadaan kafir. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti yang tersebut, dan beliau menukilkan ijma' dari kalangan sahabat. Begitu pun murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hadza kulluhu ma'al iqrar bi wujubiha. Semua ini artinya ketika ada seorang yang diperangi, yang dibunuh, ditegakkan padanya hukum had karena dia meninggalkan salat dan kafir, dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ini semua kata beliau berkaitan dia adalah seorang yang masih merasa bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang wajib. Dia masih punya keyakinan tersebut. Sholat ini fard, sholat ini wajib. Akan tetapi namanya hawa nafsu, malas. Al-fajr, al-asr, dia lebih memilih untuk tidur atau berkegiatan dengan perkara-perkara dunianya. Ma'liqar biwujubiha, dia mengakui ini adalah kewajiban. Amma idza jahada, akan tetapi kalau dia adalah seorang yang sudah memiliki pendapat bahwasanya salat tersebut tidaklah wajib, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia adalah seorang yang kafir dengan kesepakatan dari kaum muslimin. Jadi kesimpulan ya ikhwat fillah, ada dua pendapat seorang yang meninggalkan salat karena malas. Yang pertama dia muslim fasik, yang kedua dia kafir. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Syaqiq sebelumnya, Al-Hasanul Basri, Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawi, Ibnu Nasr Al-Marwazi, Ibnu Hazm, dan ulama yang ada di zaman sekarang, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, mereka adalah yang condong kepada pendapat yang kedua, yaitu mereka telah keluar dari Al-Islam sehingga dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih mengatakan al-ahd, perjanjian, alladzi bainana wa bainal kuffar, antara kami dengan kaum kuffar adalah as-shalah. Jelas perbedaannya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Salat. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang menguatkan kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menghukumi bahwasanya mereka telah kufur keluar dari al-Islam kalau meninggalkan sholat dalam keadaan malas, walaupun mereka masih berkeyakinan wajibnya sholat-sholat tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang pertama, al-hadithul awal, rakam tusalsuli, nomor hadis ke-44. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas, dari Abu Amr Asy-Syaibani dan nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas. Qal, beliau berkata, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah mengabarkan kepada aku si pemilik rumah ini, dan beliau mengisyaratkan, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengisyaratkan kepada rumah Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang ma'ruf. Qal, beliau berkata, yakni Abdullah ibn Mas'ud, la, sa'al tu enam, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, sa'al tu nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, atau sebelumnya kita terlewat sedikit. Babul mawaqit. Al mawaqit jam'u miqat. Sebelumnya kita sedikit memberikan definisi dari al mawaqit. Apa itu al mawaqit? Bab, jadi kitab shalah tadi sudah selesai pembahasannya secara global, dan bab yang pertama yang dijelaskan oleh musannif adalah babul mawaqit. Bab yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Al-mawaqit adalah jama' dari miqat. Apa maknanya miqat? Disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, wa huwa, miqat itu adalah az-zamanu al-muhaddadu, sebuah waktu yang telah ditentukan, li-adai as-salata fihi, atau li-adai as-salati fihi, untuk menegakkan atau menunaikan sholat padanya. Jadi waktu-waktu tersebut telah ditentukan. Dan dijelaskan oleh para al-fuqaha bahwasanya al-mawaqit ini terbagi menjadi dua. Bagi seorang yang mukim, maka mereka memiliki lima waktu sholat, seperti yang telah kita ketahui bersama. al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya. Bagi seorang musafir, dia memiliki 3 waktu sholat. Al-fajr, yang kedua, boleh di zuhur, boleh di asr, artinya dia menjamak. Dan yang ketiga, yang kedua tadi itu, yang ketiga adalah al-maghrib ataukah al-isya, dia pilih menjamak takdim ataukah takhir. Menjamak takdim atau menjamak takhir. Bagi seorang musafir, 3 waktu, 3 miqat, dan bagi seorang yang mukim adalah 5 miqat. Naam. Maka kita melanjutkan hadis yang berikutnya atau hadis yang kita bahas tadi. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau berkata atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Melaksanakan salat pada waktunya. Melaksanakan salat pada waktunya. Thumma ay? Kemudian apa lagi, kata Abdullah bin Mas'ud? Qala birrul walidain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi tingkatannya, salat pada waktunya, salat tepat waktu. Al-fajr pada waktunya, az-zuhur pada waktunya dan seterusnya. Tingkat kedua apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun? Kemudian apa lagi? Di peringkat yang ketiga. Qala al-jihadu fi sabilillah. Melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal tersebut, perkara-perkara tadi, 3 perkara atau 3 tingkatan amalan-amalan soleh, salat pada waktunya, berbakti pada orang tua, berjihad di jalan Allah. 3 perkara ini telah dikabarkan langsung kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani. Kalau aku terus bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian apalagi ya Rasulullah peringkat keempat, kemudian apalagi ya Rasulullah peringkat keenam, terus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lazadani, akan menambahkan informasi atau khabar-khabar tersebut. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud mengetahui keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mencukupkan pada 3 pertanyaan ini atau 3 peringkat dari amalan-amalan soleh. Salat, kemudian birrul walidain, yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Riwayat yang sahihah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, datang dalam riwayat Abu Amr Asy-Syaibani, Sa'ad ibn Iyas. Abu Amr Asy-Syaibani adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berislam pada hayatin Nabi. Nabi SAW masih dalam keadaan hidup. Tapi kenapa beliau tidak tergolong menjadi sahabat Rasul? Karena dijelaskan oleh para ulama, lam yajtami'u bihi. Sa'ad ibn Iyas belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Padahal beliau hidup di zaman Nabi dan berislam, mengikrarkan keislamannya. Hanya saja belum pernah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat seperti yang telah kita ketahui bersama adalah seorang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada beliau dan bertemu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya melihat langsung sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang ketiga inilah yang tidak didapati oleh Sa'ad ibn Iyas atau Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau masuk ke kota Al-Madinah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau adalah seorang yang thiqatun nazal al-Kufah. Seorang yang thiqah dan mukim di negara Al-Kufah sampai akhir hayat menjemput beliau, dan beliau adalah seorang yang wafat pada tahun ke-96 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, haddathani sahibu hadhihid dar, sambil mengisyaratkan kepada rumah dari Abdullah bin Mas'ud. Orang yang berada di rumah ini atau si pemilik rumah ini, tuan rumah ini, telah mengabarkan kepadaku tentang pertanyaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Ibnu Ghafil Ibnu Habib Al-Hudhari Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil Ibnu Habib Al-Hudhari. Beliau adalah orang keenam yang mengikrarkan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti min awail, termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam al-Islam. Dan beliau adalah seorang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua kali hijrah. Ikut ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Habasyah dan ikut pula bersama Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau bertolak atau berangkat menuju kota Al-Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah kisah pada masa kehidupan beliau dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu masih sangat kecil, gulam. Masih di usia sekitar 10 sampai 17 tahun. Masih gulam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar menuju kota Mekah. Di pinggiran kota Mekah melihat keadaan warga Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang berada di situ, bagaimana keadaan mereka, apakah tenang, apa yang kurang, karena beliau penguasa. Berangkat menuju taraf kota Mekah, ujung dari kota Mekah, sampai kepada sebuah padang rumput, bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Nabi alaihi wasallam sudah berjalan cukup jauh sampai kepada padang tersebut, melihat ada beberapa ekor kambing dan di sisinya ada seorang gulam, seorang anak kecil, Abdullah bin Mas'ud ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih dalam keadaan kafir, belum beriman kepada Nabi alaihi wasallam. Maka ketika bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud dan melihat sedang menggembala beberapa ekor kambing, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil ketika itu, "Bolehkah aku minta susu dari kambing-kambingmu?" Karena kami berdua, yaitu Rasul dan Abu Bakar, dalam keadaan haus. Perjalanan yang cukup jauh dan keadaan yang terik di kota Mekah. Maka Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan gula, masih kecil dan belum Islam ketika itu, masih di atas fitrah, beliau mengatakan, "Ini mu'taman, aku hanyalah seorang yang diamanahkan." Lihat, seorang anak kecil, masih kafir, belum beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam meminta susu. Mudah bagi dia untuk memeras beberapa susu dari kambing betinanya dan memberi minum Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah. Tapi apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ini mu'taman, aku hanyalah seorang yang diamanahi, enggak berhak untuk memberikan susu ini kepada engkau." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Halaka ghanamun lam yubla atau lam yuhmal, apakah kamu memiliki ekor kambing, beberapa ekor kambing yang belum hamil, belum mengandung?" Ada disebutkan di dalam riwayat tersebut dua atau tiga ekor kambing yang belum mengandung, betina tapi belum mengandung. Maka didatangkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu dari beberapa ekor kambing tersebut, "Datangkan kepadaku salah satu dari mereka." Didatangkan satu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inni Rasulullah," mengajak beliau untuk masuk ke dalam al-Islam. Maka didatangkan satu ekor kambing ini di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap bagian betina yang ma'ruf untuk mengeluarkan laban, untuk mengeluarkan halib, susu dari hewan betina atau kambing betina tersebut. Maka ketika diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung penuh, terisi penuh, padahal dia belum mengandung, langsung terisi penuh. Dan dari situlah Nabi alaihissalatu wasallam memeras susu dan mengeluarkan dua gelas, diminum satu oleh Abu Bakar, diminum oleh satu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memeras untuk gelas yang ketiga, diberikan kepada sang penggembala, diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku ingin berislam, aku ingin masuk ke dalam al-Islam." Karena beliau kaget, ini luar biasa mukjizat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. bukan orang biasa, orang yang luar biasa. Maka ini sebab keislamannya Abdullah bin Mas'ud, sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud mengutarakan keinginannya dalam berislam, dalam beriman, maka beliau, seorang anak kecil ini, meminta kepada Nabi SAW, ucapkan kepada aku satu kalimat yang aku ingin benar-benar mendengar dari engkau, wahai Rasulullah. Satu kalimat yang aku ingin benar-benar mendengarnya dari engkau, wahai Rasulullah. Beberapa detik, beberapa saat sebelum keislamannya. Maka Nabi SAW mengeluarkan ucapan yang ringkas, mengandung doa kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Innaka lagulamun mu'allam. Kamu adalah orang yang akan menjadi seorang alim. Terbukti sekarang Abdullah ibnu Mas'ud deretan dari ulama ashab Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kisah yang ringkas ini menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak-akhlak mulia yang berada di sisi Nabi SAW. Bukan orang-orang sembarangan, bukan bitan atas su, bukan orang-orang yang jelek. Mereka benar-benar orang terpilih, walaupun dalam keadaan kafir, mereka adalah orang yang terdidik di atas amanah, orang yang terdidik di atas kejujuran. Dan contoh nyatanya adalah Abdullah bin Mas'ud, yang beliau merupakan sadisu ar-rajuli fil Islam, orang yang keenam mengikrarkan keislamannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ya rakumullah, kita sedikit melanjutkan apa yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika beliau menanyakan tiga amalan yang masing-masingnya berada pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama adalah as-salatu ala waqtiha, melakukan salat, menunaikannya sesuai tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu birrul walidain, dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ketika seorang menunaikan salat tepat pada waktunya. Ya insyaallah taala penjelasan secara terperinci akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, karena macam-macam waktu akan kita bahas. Di sana terdapat waktu yang mudayyaqah, waktu yang sempit, dan ada waktu yang muwassa'ah, waktu yang luas. Dan masing-masing dari salat tersebut memiliki dua jenis waktu yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan. Saya mendahulukan yang berkaitan dengan pelajaran malam hari ini. Bismillah, afwan, apa hukum seorang yang tua renta yang meninggalkan atau melalaikan salat wajib? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Dinasihatkan kepada seorang yang tua renta tersebut untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena panjangnya umur merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika panjangnya umur tersebut, panjangnya usia, tidak dibarengi dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, maka tidak ada artinya. Yang keutamaan itu akan menjadi kebinasaan. Jika dia tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah di masjid karena uzur usianya, karena tidak mampu lagi berjalan, tidak ada lagi yang menuntun, maka hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bisa menjadi jawaban atas permasalahan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu, faqa'idan. Silakan salat dalam keadaan duduk. Enggak mampu juga, fa'ala jamb. Silakan salat dalam keadaan berbaring. Tiga keadaan yang manapun mudah bagi dia, karena uzur usianya, karena sudah tua, atau mungkin karena kafif, buta, tidak ada yang menuntun ke masjid, salat di rumah, silakan, jangan sampai meninggalkan salat. Yang telah kita bahas pada kitab shalah tadi itu adalah ketika seorang meninggalkan sholat secara mutlak, apakah fard ataukah jamaah. Artinya ketika seorang meninggalkan sholat jamaah, tertinggal jamaah di masjid misalkan, bukan alasan berarti dia tidak melakukan sholat di rumahnya dalam keadaan bersendiri. Tetap dia kerjakan sholatnya. Karena ketika dia meninggalkan sholat tersebut dalam keadaan tahawunan, takasulan, malas, maka hal inilah yang masuk ke dalam pembahasan yang telah kita bahas. Dia kafir, keluar dari al-Islam. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan perbedaan antara muslimin dengan kufar adalah melaksanakan sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Sehingga sholatlah dengan sesuai kemampuan yang orang tua tersebut miliki. Berdiri, tidak sanggup duduk, tidak sanggup silahkan berbaring. Tidak sanggup silahkan dengan kedipan mata, isyarat. Apapun sifatnya, apapun caranya, tetap lakukan sholat. Afwan, ana mau nanya, saya pernah lupa meninggalkan sholat. Esok harinya baru ingat, tetapi pada waktu pas itu dilarang sholat. Pas waktu dilarang sholat, yaitu matahari mau tenggelam. Apa yang saya lakukan, langsung sholat atau menunggu waktu yang dibolehkan? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang wajib untuk antum lakukan adalah melakukan sholat walaupun dalam keadaan waktu terlarang. Akan tenggelam matahari, akan terbenam. Ingat, kemarin belum sholat duhur, asar besoknya baru ingat, sibuk ternyata kemarin, istri sedang persalinan atau yang semisalnya, sibuk. Sholat asar, iya. Sholat maghrib, iya. Isya, iya. Al-fajr, iya. Al-zuhur, iya besoknya. Al-asar baru ingat, setelah dia sholat asar, iya kemarin belum sholat duhur, subhanallah. Langsung sholat, walaupun pada saat itu adalah waktu yang terlarang. Tunaikan kewajiban, karena kewajiban masih ada di pundak antum. Bagaimana kewajiban tersebut bisa gugur? Yaitu dengan melakukan atau menunaikan sholat yang telah antum tinggalkan. Apakah berdosa atau tidak? Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami salah atau kami lupa. Mungkin dia dalam keadaan sangat sibuk atau yang semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan merahmati antum. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana bertanya, bolehkah kita menjamak salat maghrib dan isya yang pada waktu kita sedang safar tidak mendapat azan saat tiba di tempat yang dituju? Sudah lewat maghrib tetapi belum sampai waktu isya. Bolehkah kita menjamak salat maghrib dan isya yang pada waktu kita sedang safar tidak mendapat azan? Ada saat tiba di tempat yang dituju sudah lewat maghrib tetapi belum sampai waktu isya. Al-muhim yang berkaitan dengan menjamak sholat antara maghrib dengan isya, al-zuhur dengan al-asr, ada dua keadaan yang insyaallah ta'ala telah antum ketahui bersama, jamak takdim dan jamak ta'khir. Kalau jamak takdim berarti antum melakukan zuhur menggabung dengan asar pada waktu zuhur, dimanapun waktu zuhur. Yang ini kaitannya insyaallah dengan pembahasan kita pekan depan, waktu yang muasa, apakah di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, diperbolehkan. Begitu juga ketika akan melakukan jamak ta'khir duhur dan asar dengan jamak ta'khir, yaitu pada saat waktu asar masuk, di awal waktu, pertengahan atau akhir, sebelum maghrib, melakukan jamak sholat duhur dengan asar. Begitu pula maghrib dan isya. Masuk waktu maghrib, ingin menjamak maghrib dengan isya, tidak perlu menunggu azan isya. Maka azan maghrib, dia melaksanakan sholatul maghrib, setelah itu dia melaksanakan sholatul isya, ini adalah jamak takdim. Azan maghrib, dia melaksanakan sholatul maghrib, azan isya, dia melaksanakan sholatul maghrib dan sholatul isya, maka ini yang dinamakan dengan jamak at-ta'khir. Sehingga dia silahkan menunggu mana yang dia ingin kerjakan. Jamak takdim pada maghrib isya, dia menunggu sholat maghrib dan atau azan maghrib, dan ketika dia ingin menjamak ta'khir pada maghrib isya, berarti dia harus menunggu azan al-isya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan lainnya yang tidak berkaitan dengan pelajaran, saya akan coba menjawab. Afwan, apa yang dimaksud dengan pengobatan kai? Apakah setrika termasuk kai jika panas dan dipakai mengobati atau menghilangkan kutil? Jazakallahu khairan kathiran. Amin wa iyyakum. Yang dimaksud dengan pengobatan kai adalah sebuah pengobatan yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab menggunakan besi yang panas. Dan termasuk di dalamnya dikhawatirkan, termasuk di dalamnya adalah setrika ketika dipanaskan. Maka untuk menjaga asyubuhat, tidak tenang kita. Kita melakukan perkara yang halal, apakah yang haram untuk mengobati penyakit tersebut? Cari cara yang lain. Cari cara yang lain. Khurujan minal khilaf, agar kita bisa keluar dari khilaf yang ada di kalangan para al-ulama. Wallahu a'lamu bissawab. Cari cara yang lain untuk mengobati penyakit tersebut. Karena ada kemiripan, ada tashbih antara kai yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab dan apa yang antum sifatkan tadi dalam pertanyaan. Kemudian afwan, ini dari anak-anak kelihatannya, tapi labas. Anak mau tanya, apakah menggunakan odol siwak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Odol siwak itu mereknya, ya Ibni, bukan siwak yang ada di zaman Nabi. Itu mereknya, sama seperti Pepsodent, sama seperti Close Up dan yang lainnya, bukan siwak yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan antum penerus dakwah salafiyah yang menjadi seorang alim dan berbakti kepada kedua orang tua antum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anak-anak kita yang bisa menjadikan dakwah salafiyah semakin kokoh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.